debu bunga cinta gugur layu terkulai sepi menyelubungi hatiku yang kini melara pudar bersama masa cinta semusim kita yang tak bisa berdaun kembali. Telah aku menduga tiada indah mewangi hanya bersanding di kau berpura cinta dan berbudi bukan membalas cinta yang lahir you